50 languages. 56 56 perasaan perasaan keinginan keinginan kami memiliki keinginan kami memiliki keinginan kami tidak memiliki keinginan kami tidak memiliki keinginan rasa takut rasa takut saya merasa takut saya merasa takut saya tidak merasa takut saya tidak merasa takut punya waktu punya waktu dia punya waktu dia punya waktu dia tidak punya waktu dia tidak punya waktu rasa bosan rasa bosan dia merasa bosan dia merasa bosan dia tidak merasa bosan dia tidak merasa bosan rasa lapar rasa lapar apakah kalian merasa lapar apakah kalian merasa lapar apakah kalian tidak merasa lapar apakah kalian tidak merasa lapar? Rasa haus, Anda merasa haus, Anda merasa haus. Mereka tidak merasa haus, mereka tidak merasa haus. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de. Agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.